إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Terbitnya sang mentari di waktu pagi dan akan tenggelam menjelang malam seakan mengatakan kepada kita bahwa hari akan berganti, akan berlalu hari ini dan tak akan pernah lagi kembali seperti hari kemarin yang telah pergi dan tak akan kembali. Jika kita perhatikan hari-hari yang tengah kita jalani saat ini, belum lama berselang datang bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Namun kini kita telah berada di penghujung bulan ini. Sebentar lagi dia akan meninggalkan kita. Hanya tinggal menghitung hari dia akan pergi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tanpa terasa telah berlalu 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Apa yang telah kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan ini? Ketaatan-ketaatan kepada Allah, ibadah yang kita lakukan kepada Allah, doa yang kita rangkai dan kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa maksimal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Barang siapa yang menjumpai dirinya, mendapati dirinya, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, falyahmadillaha ala dzalik, hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang telah memberikan taufik kepadanya untuk memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Ramadan dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi siapa yang melihat dirinya mukasir, yang melihat dirinya bermalas-malasan, berleha-leha, jauh dari ketaatan kepada Allah, maka hendaklah segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat bulan yang agung dan mulia penuh barokah ini masih bersama dengannya. Demikian pula telah berlalu 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Kita lihat kembali apa yang telah kita lakukan padanya. Berapa banyak surat dan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca. Amal ibadah dan ketaatan kepada Allah yang telah kita lakukan di malam hari. Maka barang siapa yang melihat dirinya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan amal ketaatan, falyahmadillaha ala dhalik walyastamir ala ta'atihi wa taqarrubihi ila Allah, hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kemudahan kepadanya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan teruslah ibadah itu dia lanjutkan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia teruskan. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang menjumpai dirinya masih bermalas-malasan pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, hendaklah bersegera meninggalkan kemalasannya dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak akan berselang lama lagi Ramadan akan berlalu, dan belum tentu dia bisa hidup untuk mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Dan hari-hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan telah berlalu beberapa hari darinya. Dan tinggal menghitung hari dia akan pergi, senang atau tidak kita. Selama ini kita sudah melakukan ketaatan ataupun belum, dia pasti akan pergi berlalu meninggalkan kita dengan segala apa yang kita miliki. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran, lebih bersemangat dalam berdoa kepada Allah, dan lebih bersemangat dalam menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana idza dakhala al-ashru, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahya lailah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aiqadha ahlah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk juga ikut beribadah kepada Allah azza wa jal, wajadda wa syaddal mi'zar, dan beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, apakah dalam artian tidak menggauli istri-istrinya di malam 10 terakhir bulan Ramadan, atau sebagai kinayah bahwa beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada sedikit pun waktu yang disia-siakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping kesibukan beliau sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban menafkahi anak-anak dan istrinya. Bahkan beliau sebagai seorang rasul yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, beliau tetap menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suri tauladan terbaik bagi kita yang mestinya kita contoh di samping kegiatan yang kita lakukan di hari-hari kita, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah, tetap Jangan kemudian beralasan bahwa dia telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya di siang hari untuk menafkahi anak istrinya, kemudian di malam hari telah lelah, capek, ngantuk, dan kemudian meninggalkan malam itu tanpa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun di malam Al-Qadar dalam rangka keimanan kepada Allah, dia bangun untuk beribadah kepada Allah karena keyakinan dan keimanan dia kepada Allah, wa ihtisaba, dia lakukan ibadah itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Satu keutamaan yang sangat agung dan mulia. Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman wuffiqa laha wa wafaqaha wa aqamaha qiyaman wa ibadatan kataballahu lahu amala alfi syahrin wa hiya thalathun wa thamanuna sanah wa ziyadatu ashhur. Demikian yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika beliau membawakan ayat ini. Beliau menyatakan, faman wuffiqa laha, barang siapa di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang dipermudah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wafaqaha, dan dia melakukan ibadah di malam tersebut dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia lakukan ibadah tersebut dalam rangka imanan wa ihtisaba, maka Allah tabaraka wa taala dengan satu malam yang dia gunakan beribadah kepada Allah, Allah tulis bagi dia seakan dia beribadah selama 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih beberapa bulan, satu malam. Keagungan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Al-Qadar ini yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi kaum muslimin, tentu siapa yang mendengarnya dia tidak akan menyia-nyiakannya. Bagaimana dia bisa menghabiskan 83 tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah, dan belum tentu usia manusia sampai pada tingkat itu. Namun ketika dia bangun di malam hari, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apakah di malam-malam genapnya atau di malam ganjilnya, dia lakukan semua itu dalam rangka imanan wa ihtisaba, Allah tabaraka wa ta'ala akan catat pahala bagi dia dengan satu malam itu, seakan dia beribadah pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita kaum muslimin, dan sebagai motivasi penyemangat bagi kita untuk senantiasa membekali diri kita di bulan ini atau di hari-hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Bulan yang agung dan mulia ini, dia pasti akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang memanfaatkannya, pasti akan berlalu. Hanya tinggal bagaimana kita ditinggalkan oleh bulan Ramadhan. Apakah kita telah memanfaatkannya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, wal iyadu billah, menjadi orang-orang yang merugi dengan berlalunya Ramadan, namun dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengucapkan amin hingga 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama tasna' ya Rasulullah? Apa yang engkau lakukan tadi wahai Rasul?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwasannya Jibril datang kepadanya dan menyatakan, "Raghima an fumri'in dakhala alaihi Ramadan, thumma salaha falam yughfar lahu, faqul amin, faqultu amin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tadi Jibril datang kepadaku dan berkata mendoakan, "Raghima an fumri'in ay khaba wa khasira." Celaka dan merugilah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang masuk bulan Ramadan padanya, dia menjumpai datangnya bulan Ramadan, thumman salaha, kemudian bulan Ramadan itu pergi berlalu meninggalkannya berganti dengan bulan yang lain, falam yughfar lahu, akan tetapi Ramadan yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak menjadikan sebab dosa-dosa dia diampuni. Celakalah orang yang seperti ini. Faqul amin, katakanlah amin. Faqultu amin, maka aku katakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua makhluk terbaik dari kalangan jin, dari kalangan malaikat dan kalangan Al-Bashar, Rasul terbaik dari manusia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul terbaik dari malaikat Jibril alaihi salam mendoakan dan mengaminkannya. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada khutbah yang lalu, Jumat yang lalu, kita telah mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya kaannaka gharibun aw aabiru sabil." Hendaklah engkau menjalani kehidupan dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, tinggal atau singgah di suatu tempat kemudian bersegera untuk meninggalkannya. Aw aabiru sabil, atau seorang yang tengah menempuh perjalanan. Bahwa dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki fase kehidupan yang kekal abadi yaitu negeri akhirat. Sehingga tidak sepantasnya bagi seorang muslim, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk menyia-nyiakan kesempatan yang belum tentu dia dapatkan pada tahun-tahun mendatang. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk kemudian berleha-leha, menyia-nyiakan waktunya dan tidak memenuhinya dengan ibadah kepada Allah. Padahal dia adalah seorang yang gharib di dunia ini, seorang yang abiru sabil, akan pergi meninggalkan dunia ini. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautik." Apabila engkau berada di sore hari, memiliki waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menambah amal kebaikan, amal saleh, jangan engkau tunda waktu sore itu hingga esok pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, mudah bagimu untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, jangan engkau tunda hingga di sore hari. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datangnya sakitmu, dan manfaatkan hidupmu untuk menambah amal sebelum datang kematianmu. Demikian pula sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyatakan, "Iqbala aqbalatid dunya irtahalatid dunya mudbirah wa irtahalatil akhirah muqbilah wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila 'amal." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan sebagai wejangan dan nasihat kepada kita semua, "Irtahalatid dunya mudbirah, dunia ini beranjak pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat beranjak datang menghampiri kita. Walikullin minhuma banun, dan masing-masing dari keduanya dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak, memiliki orang-orang yang akan menghuninya. Fakunu min abna'il akhirah, maka hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirah. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang lebih senang untuk hidup kekal abadi di negeri akhirat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang memuja dunia, ingin hidup kekal selamanya di dunia. Fa innal yawma 'amalun bila hisab, karena hari ini kehidupan kita di dunia ini yang ada saat ini adalah amal, beribadah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal untuk menghadapi perjalanan negeri akhirat. Wa ghadan hisabun bila amal, adapun esok ketika kita telah memasuki negeri akhirat, maka yang ada saat itu adalah hisab dan tidak akan ada lagi amal, waktu untuk menambah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, sehingga di akhir bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, kita manfaatkan untuk lebih giat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjumpai Lailatul Qadar dan sebagai sebab bagi kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.